Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga dengan Al-Qur'an hati kita menjadi tenang, dan semoga dengan Al-Quran hati kita menjadi lebih lapang dan lebih bersahaja. Kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini telah sampai kepada surah An-Nisa ayat ke-67. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa idhan la'atainahum min ladunna ajran azimah. Yang artinya, dan kalau demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Para pendengar rahimakumullah, huruf waw yang ada di awal ayat yang kita bahas pada kesempatan ini merupakan wawul ataf. Artinya adalah waw yang menunjukkan kebersambungan ayat ini dari ayat sebelumnya. Ayat ini merupakan ayat lanjutan daripada pembahasan pada ayat 66 sebelumnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, kalaulah sekiranya mereka mau membunuh diri mereka atau keluar dari kampung mereka, tempat tinggal mereka, idalla atainahum min ladunna ajran azima, pasti kami berikan dari sisi kami ya, pahala atau balasan yang begitu besar. Nah, para pendengar rahimakumullah, esensi daripada penegasan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam pahala atau pemberian yang besar ini bukanlah pada membunuh diri, bukan juga pada keluarnya mereka dari kampung halaman mereka, tetapi esensinya adalah pada ketaatan itu sendiri. Jadi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, bukan yang penting itu membunuh dirinya, bukan juga pada keluarnya mereka dari tanah tempat tinggal mereka, tetapi menjadi esensinya di situ adalah ketaatan. Sebab ayat yang kita bahas dari ayat 65, 66, 67 ini berkaitan tentang ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Niscaya kami akan berikan dari sisi kami pahala yang begitu besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika mereka taat kepada apa yang telah diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, para pendengar rahimakumullah, di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ini, banyak sekali orang yang mengutak-atiknya. Sehingga firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala sendiri pun banyak yang mereka utak-atik. Mereka tafsirkan, mereka jelaskan sesuai dengan kehendak atau hawa nafsu mereka, bersesuaian dengan akal mereka. Oleh karena itu kita menjumpai saat sekarang ini ada metode-metode penafsiran yang sangat-sangat berseberangan dengan apa yang telah disampaikan oleh para ulama dan a'imah terdahulu. Seperti misalnya metode yang mengajarkan tentang bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan metode Injil atau yang disebut dengan hermeneutik saat sekarang ini, sehingga mereka mendekati Al-Quran itu dengan pendekatan-pendekatan hermeneutik dan filsafat yang ini semuanya sangat-sangat berseberangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi para pendengar rahimakumullah, untuk memahami firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala itu tentulah dengan pendekatan-pendekatan yang benar dan pendekatan-pendekatan kewarakan, tidak dengan hawa nafsu, juga tidak dengan akal semata, tanpa berbasis kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan demikian juga bahwa di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala sendiri dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengajarkan kepada kita bahwa ternyata ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, sebagaimana di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min batnin la tashba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak khusyuk dan dari perut yang tidak pernah kenyang dan dari doa yang tidak pernah didengar. Ya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, di studio telah hadir para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar, Ustaz Fajrul dan Ustaz Hanafi Ismail untuk memberikan ulasan yang begitu menarik terhadap ayat ini. Fadhil Ustaz. Iya. Saya sangat tertarik dengan apa yang sudah disampaikan Ustaz Ardiansah tentang ilmu hermeneutika ya. Iya. Sebetulnya kalau pengkajian itu memang namanya Injil yang sudah kita ketahui sejarah dalam penulisannya itu belum ditentukan oleh Nabi Isa itu sendiri karena pada masa itu memang pada masa keguncangan dan pada masa betul-betul kaumnya itu yang banyak yang sangat ingkar daripada yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Terus apakah landasan memberlakukan pembelajaran seperti itu? Semestinya Al-Qur'an lah yang diikuti gitu. Jangan Al-Qur'an yang mengikuti Injil. Satu hal yang belum ditetapkan satu hal yang sudah ditetapkan mengikuti yang belum tetap. Yeah. Itu kan satu salah. Rancu jadinya orang akan mempelajari hal tersebut. Makanya dalam hal itu sebetulnya mestilah diganti segera dalam hal itu karena kita akan termasuk golongan doa yang seperti dibacakan tadi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Cara materinya saya sudah tidak bermanfaat, bagaimana akan datangkan manfaat terhadap ilmu tersebut? Terus ketika Allah berfirman wa idzal la'atainahum, idzan di sini menurut salah satu mufasir mengatakan adalah idzan di sini adalah lil jawab gitu. Lil jawab artinya untuk Allah memberikan ganjaran terhadap orang-orang yang selalu menjalankan perintahnya, maka orang tersebut akan mendapatkan di sisi Allah ganjaran yang sangat bagus sekali. Tapi bisa juga diartikan secara lebih luas lagi bahwasanya Allah memberikan segala sesuatunya itu apa saja jangan dianggap oleh manusia ini mereka yang mendapatkan sendiri, tapi itu semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ilmu yang kita dapatkan sebetulnya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah berfirman wa idzal la'atainahum min ladunna ajran azima, maka di sini dapat diberi pembagian bahwasanya ilmu yang Allah berikan itu ada secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung itu kita akan mendapatkan melalui belajar, membaca, menghafal Quran, mengevaluasi terus bagaimana sabda-sabda Rasulullah. Insya Allah kita memohon agar dapat kekokohan ilmu yang kita baca dan ilmu yang kita renungkan tersebut. Ataupun secara tidak langsung juga Allah akan berikan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Kahfi, artinya dari surat Al-Kahfi ayat 65, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Makanya ada doa itu Ustaz, macam mana Ustaz Hanafi? Ada doa bunyinya Allahumma inni as'aluka ilman ladunniyan. Ah begitu. Ilmun ladunni katanya. Sebetulnya ketika orang mengucapkan ilman ladunian itu kan sifah wal mausub, sifat yang menyipati atau na'tun wa man'ud kan begitu. Jadi ketika orang mengatakan seperti itu mesti yang diharapkannya ilmu itu dari Allah. Tapi ketika orang mendengarkan ilmu laduni itu seakan-akan ingin mengetahui hal-hal yang gaib, hal-hal yang mana yang tidak pernah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini Ustaz, saya melihat kalau doa tadi dilantunkan oleh orang atau diucapkan oleh orang-orang yang alim dan bijaksana, dia gak perlu pakai ilmu laduni. tidak pakai mausuf atau ditambah na'al lagi laduni. Min indaka ilman, selesai. Artinya apa? Sama dengan la atainahum min ladunna. Itu hanya hak Allah. Ya, dari sisi siapa? Dari sisi kami. Jadi kalau kita memahami ilmu laduni itu adalah ilmu yang bisa terbang, kemudian ilmu yang bisa melihat isi hati orang atau apa yang besok akan terjadi pada seorang dan bagaimana apa garis tangan nasib seseorang, itu saya pikir adalah merupakan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat sama sekali, bahkan mendorong manusia untuk bersuzon kepada Allah. Ya, karena mengikut kalam, mengikut ucapan dan prediksi orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti dukun dan lain sebagainya. Nah, maka kalau saya melihat pada ayat ini, ada hal juga yang perlu kita perhatikan, merupakan tanggung jawab Allah dan merupakan bagian dari Maha Besar dan rahmatnya. Dia sebutkan milladunna. Itu artinya apa? Jangan takut, pahala kebaikan tidak akan pernah habis-habisnya walaupun kamu sudah melupakannya, dan tidak akan pernah berkurang walaupun kebaikan itu yang telah dibalas itu telah didapat al-awwalun wal-akhirun, baik yang pertama dulu dan yang paling terakhir nanti. Nah, ini merupakan jaminan bagi kita sebagai umat Islam, di mana saja kita beramal, di mana saja kita berbuat baik, pahala dari Allah tetap akan menanti kita. Pahala dari Allah tetap akan menyambangi dan memberikan arti kepada kita. Saya kira itu yang sangat perlu kita pahami. Iya. Dan juga di sini ketika Allah berfirman min ladunna, seperti yang Ustaz Hanafi jelaskan tadi, sebetulnya di sini di samping Allah memberikan pahala yang sangat besar, di samping itu juga Allah memberikan pujian terhadap hamba-hambanya. Di sisiku, katanya. Itu kan pujian yang sangat tidak terhingga. Yang menciptakan kita, yang memuji kita, berarti rahmat Allah itu lebih daripada itu kita rasakan. Dan hal yang lain juga, seperti yang digambarkan seperti Ustaz Hanafi tadi, bagaimana orang-orang yang diberikan ilmu secara langsung ataupun secara tidak langsung, kadang-kadang orang memahaminya salah begitu. Kesalahan itu sudah jelas, dalam arti kata tidak ada diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu sangat berseberangan dengan ilmu yang didapatkannya. Makanya orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan pahala, bahkan lebih daripada itu, siksaannya amat besar nanti jadinya. Dan kalau saya melihat pula bahwa orang yang mempercayai adanya ilmu laduni atau ilmu-ilmu sejenis ini cenderung akan menjadi orang yang ujub terhadap dirinya. Dia akan merasa bahwa dia adalah orang yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Dan itu berbahaya. Dan itu sangat berbahaya terhadap bukan hanya kepada amal, tetapi kepada akidah itu sendiri. Karena bisa saja orang itu akan merusak akidahnya sendiri dengan meyakini bahwa dia memiliki kemampuan yang setara dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadu billah. Maka daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal-awal telah mengingatkan para sahabat dan umatnya bahwa di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, man ata kahinan aw arrafan la tuqbalu minhu salatuhu 40 kharifan, barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal arraf, ya, maka mereka tidak akan diterima salatnya 40 kharif. Kharif itu para ulama berbeda pendapat apakah 40 musim atau 40 tahun. Ya. Katakanlah 40 hari, dan itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk menutupinya, karena kita tidak tahu apakah salat kita yang selama ini sudah diterima oleh Allah atau tidak. Dan kalau tak diterima, gimana kita menggantinya? Begitu. Tentu salat itu hari per hari kan? Nah, ya, jelas. Dan menariknya bahwa di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan awwalu ma yuhasabu min a'malil ibad as-shalah. Ya, jadi amal yang pertama sekali dipertanggungjawabkan itu adalah salat. Saya berpendapat begini ya, kenapa Rasul melarang mendatangi paranormal dukun? Sebab ketika Al-Quran diturunkan, dia akan membawa sebuah era baru, yaitu era teknologi informasi, era keterbukaan dan ilmu pengetahuan. Jadi tidak perlu kita memakai kekuatan jin lagi atau kekuatan apapun atau mempelajarinya. Sebab apa? Ya, manusia sudah bisa terbang. Iya. Manusia sudah bisa melakukan yang dulu mungkin agak sulit untuk dilakukan. Nah, itu semua kalau saya melihat ada manfaatnya. Artinya bagi perkembangan budaya, ekonomi, sosial, politik juga sangat membantu. Coba bisa kita bayangkan kalau setiap orang mengatakan saya punya jin yang bisa membawa saya kemana saya ingin. Perlu pakai pesawat. Maka tidak ada teknologi, tidak ada informasi, tidak ada industri pesawat, maka stagnanlah kehidupan. Jadi memang betul kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita bukan esensi larangan itu saja, tapi aspek kepatuhan dan di dalamnya terdapat seperti yang dikatakan Ustaz Anafi tadi, ada hikmah yang jauh lebih besar untuk menjelaskan kepada kita bahwa ternyata itu semua adalah sebuah kedustaan. Makanya di dalam pepatah kan ada mengatakan kadzabal munajjimun walau sadaku, ya. Jadi pernyataan itu dari para mungkin para ahli hikmah kita dahulu menjelaskan bahwa paranormal itu atau dukun itu tetap saja berdusta sekalipun mereka benar. Apa jadi kebenaran apa yang mereka sampaikan itu sebenarnya adalah suatu kebetulan saja. Baiklah para pendengar rahimakumullah, karena waktu juga membatasi kita, maka kesimpulan kita pada hari ini adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan suatu hal yang tidak ada tawar-menawar lagi, harus menjadi harga mati bagi seorang mukmin jika di dalam hatinya, jika di dalam dirinya ingin mendapatkan ketenangan. Yang kedua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu dekat dengan orang yang mendekatkan dirinya kepadanya. Dan yang ketiga, bahwa jauhilah sifat-sifat kemusyrikan atau hal-hal yang dapat menyeret diri kita kepada kesyirikan, seperti mendatangi para dukun, paranormal atau yang sejenisnya, yang itu bisa membuat diri kita semakin jauh daripada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita kuat dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dan mendapatkan ketenangan dengan Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar mohon maaf. Saya Ardiansah bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Hanafi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.